Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa'inna asdaqal hadith kitabullah khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sabrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin bid'ah. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang semoga pada malam ini kita mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah SWT serta diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa memahami hakikat dari tauhid dan selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Insyaallah kita akan lanjutkan materi pembahasan kita Kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Bab terakhir yang kita bahas adalah bab 37, yaitu syirik dalam ketaatan, mentaati ulama atau umara saat mereka menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Orang-orang yang mentaati ulama dan umara dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah itu hukumnya bermacam-macam, bisa jatuh ke dalam syirik jika dia meyakini kebenaran hal tersebut. Saat ulama atau umara menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, mereka yakini kebenarannya. Jadi dia meyakini, ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang kedua, mereka meyakini itu salah dan menyelisih syariat, tapi masih mereka ikuti, masih mereka taati karena nafsu atau karena dunia atau karena kepentingan dan hal-hal yang semisalnya, maka ini bukan syirik besar, tapi dia jatuh ke dalam dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah apakah dia meyakini kebenaran tersebut atau dia tidak meyakini kebenaran tersebut. Ana kasih contoh kemarin masalah orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib, maka dia kufur, kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, nah ini beda kasusnya. Dipersisikan ulama, ada sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat sengaja maka dia itu kufur, tapi sebagian ulama mengatakan dia melakukan dosa besar. Begitu juga contoh lain adalah minum khamar. Apakah dia minum khamar karena meyakini khamar itu halal? Kalau dia meyakini khamar itu halal, maka statusnya kafir, keluar dari Islam. Sebab dia menghalalkan yang Allah haramkan. Tapi kalau dia minum khamar karena maksiat, karena hawa nafsu, tapi dia meyakini khamar tetap haram, maka ini hukumnya maksiat bukan syirik. Itu perbedaannya, letaknya pada keyakinan seseorang. Kemudian sekarang kita lanjut kepada bab 38. Dia masih melanjutkan, sebenarnya melanjutkan bab 37. Bab 38 ini mengkhususkan pembahasannya dalam berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi kalau bab 37 umum dalam semua permasalahan agama. Kalau bab 38 lebih dikerucutkan lagi membahas masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi sama saja sebenarnya. Kan nanti ada penguasa yang membuat selain hukum Allah. Nah, status orang yang mengikuti hukum itu bagaimana? Nah, itu sama saja sebenarnya. Di sini penulis membawakan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dalil membahas tentang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk dalil yang pertama sambil kita akan menjelaskan. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 62, dalilnya cukup panjang. Alam tara ila alladheena yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengira bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an dan hadis. Mereka ini mengira bahwasanya mereka adalah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablika. Mereka juga beriman kepada apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, Taurat, Zabur, Injil. Jadi itulah persangkaan mereka. Jadi mereka mengira mereka beriman. Mereka ucapkan kami juga beriman, kata mereka. Kemudian yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Yuriduna, tapi keinginan mereka, praktek perbuatan mereka, ayyatahakamu ila taghut. Inginnya berhukum kepada hukum taghut. Jelas ya? Mereka mengira mereka beriman. Ucapan mereka mengatakan kami beriman. Tapi perbuatan mereka menyelisihi ucapan. Itu perbuatannya inginnya berhukum dengan taghut. Tadi katanya beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kok berhukumnya dengan taghut? Nah. Waqad umiru ayyakfuru bihi. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Jadi Allah bahasakan di sini apa? Taghut. Apa itu taghut? Taghut, ucapan Ibnu Qayyim, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Semua yang melampaui batas dalam sesembahan, dalam mengikuti dan dalam mentaati. Taghut adalah melampaui batas dalam sesembahan, mengikuti dan mentaati. Ini taghut. Taghut melampaui batas dalam atau mengikuti menyembah. Yang kedua, mengikuti. Yang ketiga, mentaati. Melalui batas dalam menyembah, mengikuti, dan mentaati. Menyembah jelas, beribadah. Beribadah pada selain Allah, berdoa, minta, menyembelih, intinya semua bentuk peribadatan kepada selain Allah, itulah taghut. Mengikuti, nah, contohnya, contoh mengikuti hukum selain hukum Allah. Selain hukum Allah itu taghut, melampaui batas, mengikuti, yaitu yang diikuti itu selain hukum Allah, berarti mengikuti taghut di situ. Mentaati, nah mentaati, taat kepada siapa? Taat kepada ulama dan umara. Taat kepada ulama dan umara, ini kemarin bab nomor 37. Ingat ya, bab nomor 37, taat kepada ulama dan umara dalam hal menghalalkan yang Allah halal haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Bab nomor 38 yang ini berhukum dengan selain hukum Allah. Paham ya? Jadi dua-duanya masuk kategori taghut. Dua-duanya masuk kategori taghut. Berarti kan ayatnya yuriduna ayyataha kamu ila taghut. Mereka ingin berhukum dengan hukum taghut. Mereka ingin berhukum dengan hukum taghut. Waqad umiru ayyakfuru bihi, padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Kita diperintahkan untuk kufur kepada taghut, bukan mengikuti taghut. Disuruh kufur berarti lawan dari kufur apa? Beriman. Orang yang beriman kepada taghut berarti dia kufur kepada Allah. Orang yang kufur kepada taghut berarti dia beriman kepada Allah. Jadi perintah Allah kepada taghut apa tadi? Waqad umiru ayyakfuru bihi. Waqad umiru ayyakfuru bihi. Waqad umiru ayyakfuru bihi. Yakfuru bihi. Dan sungguh-sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Kita ini diperintahkan mengkufuri taghut, bukan beriman kepada taghut. Apa itu taghut? Taghut itu semua yang disembah selain Allah. Semua yang diikuti selain hukum Allah. Semua yang ditaati dalam hal-hal menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Itulah taghut. Paham dari sini ya, bisa dipahami ya. Jadi intinya Allah memerintahkan kita kufur kepada taghut. Orang yang kufur kepada taghut berarti dia beriman kepada Allah, dan orang yang beriman kepada taghut berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Setan ingin menyesatkan manusia, ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Jadi yang membuat manusia mengikuti taghut itu siapa? Setan. Jalannya setan mengarahkan manusia kepada taghut. Jadi orang kalau mengikuti taghut berarti mengikuti jalannya setan. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ya, dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Paham arti jauh? Kalau jauh, cepat atau lambat? Jauh cepat atau lambat? Lambat. Berarti setan dalam menyesatkan manusia itu tidak serta-merta langsung sesat, tidak. Ba'idan. Ba'idan bitadarruj. Ada step-nya. Ada langkah-langkahnya. Nah, ini faedah untuk kita. Setan dalam menyesatkan manusia itu ada step-nya, ada langkah-langkahnya, tidak serta-merta langsung kubur, langsung keluar dari Islam, tidak. Dan mereka lebih lihai. Jangankan kita, Nabi Adam saja yang sudah tinggal di surga, minta apa saja ada, masih bisa disesatkan oleh setan. apalagi kita yang hidupnya kadang serba kekurangan, banyak sekali nafsu syahwat yang setiap hari kita ketemui. Nah, ini lebih bahaya lagi. Kemudian wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, apabila diseru kepada mereka, kesinilah, kemarilah, kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa ilar rasul, dan apa yang diajarkan oleh rasul, yaitu hadis. Jadi ketika mereka diseru, mari kita berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa jawaban mereka? Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududan. Maka engkau melihat orang-orang munafik berpaling meninggalkan dirimu. Siapa orang munafik ini? Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Apa faedahnya berarti? Tidak mau berhukum dengan hukum Allah adalah karakteristik orang munafik. Tidak mau berhukum dengan hukum Allah adalah karakteristik orang munafik. Fakaifa idza asabathum musibatun. Maka bagaimana lagi apabila mereka ditimpa musibah, bima qaddamat aydihim, oleh sebab perbuatan mereka. Summa ja'u ya'lifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Lalu mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Wa tawfiqa, taufik itu menggabungkan dua hal. Jadi ucapan orang munafik nanti ketika kita katakan mereka salah, sudah terjadi mafsadat yang besar, kata mereka, kami menginginkan kebaikan dan taufik. Taufik adalah menggabungkan antara syariat Islam dengan syariat kufur. Paham ya? Digabungkan antara Islam dan kafir. Taufik. Kata mereka, kami ingin menggabungkan, ambil jalan tengah. Nah, jadi sifatnya orang-orang munafik itu, mereka itu selalu mengambil aman. Dalam syariat itu selalu mengambil aman. Dalam hidup intinya mengambil aman, agar hawa nafsunya itu bisa dia capai. Ini ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil hal yang berhubungan dengan pembahasan kita di sini, yaitu tauhid. Tauhid lawannya syirik atau kufur. Masalah yang diangkat dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62 ini adalah masalah kufur seseorang yang bisa keluar dari agama Islam. Sekarang kita perinci. Orang-orang munafik di sini dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62, mereka berhukumnya dengan hukum qabul. Allah mengatakan orang-orang yang berhukum dengan hukum qabul di sini munafik, tentu dia kafir. Nah, kita perlu untuk mengurai masalah ini biar tidak rancu. Masalah tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita urai. Kenapa? Nanti kalau kita salah paham, kita nanti ikut akidahnya takfiri. Orang-orang takfiri, mereka mengatakan semua dewan-dewan yang ada di DPR, MPR, polisi-polisinya, satpam-satpamnya, tukang parkirnya, cleaning servicenya, semuanya kafir. Kenapa? Karena setuju dengan hukum tauhid itu. Itu paham takfiri. Makanya harus kita dudukkan di sini. Masalah berhukum dengan selain hukum Allah ini bagaimana kasusnya? Biar nanti tidak mengkafirkan secara mutlak. Inilah paham takfiri. Sehingga karena semuanya kafir, pemerintahannya kafir, rakyatnya kafir, dibom gak apa-apa. Berarti ngebom orang kafir. Paham ya? Akar pemikiran takfiri di situ adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir. Membuat hukum selain hukum Allah kafir. Pegawai-pegawainya kafir karena setuju. Cleaning servicenya sama, tukang parkirnya kafir karena dia setuju. Nah, semuanya ujung-ujung semuanya kafir semuanya. Tidak ada orang Islam, mereka ada yang Islam. Semuanya kafir. Nah, ini perlu kita dudukkan. Poin pertama, hukum Allah itu luas, tidak dalam masalah hak saja. Hukum Allah itu luas, tidak dalam masalah hak saja. Hukum hak tahu ya. Kalau dia berzina, dirajam, sudah menikah. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Kalau dia mencuri, potong tangan. Kalau dia minum khamar, dicambuk. Itu kan hukum had. Nah, hukum Allah itu tidak cuma dalam hukum had saja. Hukum Allah itu berlaku umum di seluruh syariat Islam. Itulah hukum Allah. Waris, hukum Allah bukan? Hukum Allah. Tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, hukum Allah bukan? Hukum Allah. Jadi hukum Allah itu sifatnya umum, tidak terbatas dalam masalah hak saja. Nah, mereka yang berjerumus ke dalam pemahaman takfir membatasi hukum Allah itu cuma dalam masalah hak. Kenapa orang yang mencuri tidak dipotong tangannya? Berarti ini berhukum dengan selain hukum hukum Allah. Cuma dibatasi itu saja. Padahal hukum Allah itu luas. Sholat hukum Allah, zakat, haji, wudu, semuanya itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata sebagian ulama, seorang ayah ketika mereka memiliki anak dua atau tiga, mereka harus adil terhadap anak masing-masing, tidak boleh bersebelah. Nah, adilnya orang tua kepada anak itu hukum Allah juga. Kalau orang tua tidak adil, berarti dia berhukum dengan selain hukum Allah. Paham gak antum? Anaknya tiga, yang satu agak idiot, yang satunya putih, yang satu hitam lagam perbedaan idiot. Yang mana yang paling sekian ya? Yang putih berikan hadiah oleh. Yang hitam yang kurang tidak anda beri hadiah. Adil enggak? Tidak adil. Yang tidak adil itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Kira-kira kafir kira kurangnya. Ah, kan mereka mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Hukum Allah luas. Orang yang siang-siang enggak mau dia puasa, kita lihat nyantai minum kopi, sambil merokok. Enggak mau puasa dia. Berhukum dengan hukum Allah enggak? Enggak, kafir enggak dia? Enggak bisa kita katakan kafir. Ada anak dengan orang tuanya durhaka, ngomongnya kasar. Berbakti kepada orang tua hukum Allah bukan? Hukum Allah. Dia enggak berbakti berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Kafir enggak? Makanya masalah hukum Allah itu bukan cuma dalam undang-undang hukum had saja. Hukum Allah itu luas, seluruh syariat Islam itu hukum Allah. Apakah semua orang yang melanggar syariat Islam kita katakan kafir? Tidak juga. Makanya ini yang perlu kita pahami di sini untuk membantah mereka. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, kata mereka. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Orang yang tidak berhukum dengan selain orang yang berhukum dengan selain hukum Allah maka mereka kafir, kata mereka. Dibatasi dalam masalah had saja. Khamr, nanti kalau dia berzina, kalau dia mencuri, itu saja. Padahal hukum Allah itu luas, tidak terbatas. Nah, ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah syirik kecil. Hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Ini hukum asalnya. Kapan dia menjadi syirik besar? Nanti akan kita sebutkan. Jadi hukum asalnya ketika seseorang itu berhukum dengan selain hukum Allah, hukum asalnya syirik kecil, bukan syirik besar. Mana dalilnya? Dalilnya pertama, dalil pertama adalah riwayat dari seorang tabi'in Abdullah bin Syakik, dia berkata, "Maka sahabat yarawna shay'an min al-'amali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Sahabat tidak melihat amalan yang ditinggalkan menjadikan kufur kecuali sholat. Sahabat tidak melihat, tidak meyakini amalan yang jika ditinggalkan pelakunya kafir kecuali sholat. Jadi menurut para sahabat, orang yang meninggalkan amalan bisa kafir, amalan apa? Amalan sholat saja. Berarti selain sholat tidak kafir. Berhukum dengan selain hukum Allah, meninggalkan gak? Meninggalkan hukum Allah, berarti kafir gak? Enggak, itu riwayat pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itu kafir. Kemudian ahli tafsir menyebutkan kafir di situ kufrun duna kufrin. Kufur tetapi di bawah kufur besar. Tadi kubur kecil. Paham ya? Ahli tafsir menyebutkan faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maksudnya adalah kafir di situ kubur duna kufrin. Kubur di bawah kekuburan yang besar, yaitu kubur kecil. Inilah riwayat yang datang dari para sahabat, sehingga kesimpulannya hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah, syirik kecil, kubur kecil bukan kubur besar. Ini kita pegang ini. Kita pegang kapan dia menjadi kubur besar, nanti kita jelaskan. Kemudian kita lanjut poin yang ketiga. Nah, kapan sekarang berhukum dengan selain hukum Allah menjadi kubur besar atau syirik besar? Kapan berhukum dengan selain hukum Allah menjadi kubur besar? Pertama, untuk orang-orang yang membuatnya. Untuk orang-orang yang membuatnya, dia akan menjadi syirik besar jika satu, enggak gini. Untuk orang yang membuatnya, maka dibagi menjadi dua kondisi. Pertama, ketika dia membuat hukum selain hukum Allah itu, dia dalam keadaan merasa bersalah. Apa yang dia lakukan itu salah. Nah, ini dibagi menjadi dua kondisi lagi. Bagi dua. Empatnya tulis kayaknya muskil. Ya. Berhukum dengan hukum selain Allah jadi kufur besar kapan? Satu, untuk orang yang membuat. Orang yang membuat bagi menjadi dua kondisi. Satu, dia merasa bersalah. Yang kedua, dia merasa benar. Dia merasa bersalah, dibagi dua lagi. Satu, dia lakukan karena nafsu atau dunia. Dia lakukan karena nafsu atau dunia, tapi dia tahu salah itu. Maka ini hukumnya kufur kecil. Kufur kecil itu sama dengan orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur kan disebut kufur. Apakah kufur keluar dari Islam? Tidak, tapi kufur kecil. Yang kedua, dia terpaksa. Melakukannya. Tapi dia tetap berusaha mencari yang paling mendekati dengan syariat Islam. Contohnya seorang hakim. Dia seorang hakim kan disuruh membuat hukum enggak? Disuruh membuat hukum. Sedangkan peraturan yang ada tidak ada hukum Islam. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha mencari hukum yang paling mendekati. Terpaksa dia. Kalau bisa dia maunya dengan hukum Islam, tapi terpaksa. Nah, maka ini sekiranya yang menyebutkan ini diharapkan dia berpahala. Diharapkan dia berpahala. Contohnya tadi apa? Contoh hakim. Yang kedua, ketika dia membuatnya itu merasa benar. Maka ini dibagi menjadi banyak ini. Satu, dia meyakini bolehnya membuat hukum sendiri selain hukum Allah. Meyakini bolehnya. Satu, meyakini bolehnya. Yang kedua, dia meyakini hukum selain Allah lebih baik. Lebih baik. Yang ketiga, dia meyakini hukum selain Allah setara dengan hukum Allah. Yang ketiga, setara. Yang keempat apa? Merombak secara total, merubah secara total. Merubah hukum Allah secara total. Berarti di sini kan ada hukum selain Islam gitu. Hukum selain Islam mereka yakini boleh dibuat. Paham ya? Hukum selain Islam, jadi ada hukum selain Islam tulisannya. Hukum selain Islam, hukum selain Islam. Hukum selain Islam bagi mereka boleh dibuat. Hukum selain Islam bagi mereka lebih baik daripada hukum Islam. Hukum selain Islam itu sama atau setara dengan hukum Islam. Hukum selain Islam itu boleh dirubah secara total. Nah, kalau mereka yang membuat ini kondisinya seperti ini, maka mereka itu kufur besar. Mereka itu kufur besar. Ini kufur besar. Kufur besar dalam artian mereka itu keluar dari Islam. Nah, sisi yang kedua adalah orang yang mengikuti hukum selain Allah. Orang yang mengikuti hukum selain Allah. Apa hukumnya ini? Ingat enggak pembahasan bab 37? Kapan dia menjadi kufur? Kalau dia meyakini hukum selain Allah itu boleh diamalkan, hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, hukum selain Allah setara dengan hukum Allah, hukum selain Allah boleh dirubah secara total. Dia meyakini hal ini benar. Paham enggak? Jadi kasusnya dia bisa menjadi kufur. Dia menjadi kufur kalau dia meyakini ini semua ini semuanya benar. Semuanya atau salah satunya benar. Paham enggak? Saya paham ya. Jadi kalau mereka yang mengamalkan ini, kita mengamalkan hukum selain hukum Allah, ya enggak? Kalau dia meyakini selain hukum Allah itu memang boleh diamalkan, boleh enggak? Enggak boleh. Di sini Allah mengancam. Yuridu ayyataha kamu ila tawbud. Orang-orang munafik, mereka ingin berhukum dengan hukum Tawbud. Jadi tugas kita apa? Kufur kepada Tawbud. Salah satu bentuk Tawbud apa tadi? Nih, selain hukum Allah, kufur kepada Tawbud, baru dia beriman. Kalau dia beriman kepada Tawbud, membenarkan, mengatakan boleh, berarti dia kufur kepada Allah SWT. Pahami? Harus dipahami. Kita mengamalkan hukum itu karena kita merasa meyakini itu boleh atau enggak, atau kita akan mengamalkannya karena terpaksa. Makanya harus kita pahami di sini. Jangan sampai kita mengamalkan hukum selain hukum Allah, kita yakini itu memang boleh, atau lebih parah lagi, hukum selain Allah lebih baik. lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum syariat Allah tersebut, atau setara, atau hukum Allah itu boleh dirubah-rubah secara total. Total ya, secara total, bukan sebagian-sebagian saja. Yang kedua, kasusnya dia maksiat. Dia maksiat. Ini kufur besar, kufur besar. Kasusnya adalah maksiat jika dia meyakini hal itu salah. Jika dia meyakini hal itu salah, tapi dia tetap melakukannya mungkin karena terpaksa. Terpaksa atau karena nafsu. Nafsu atau dunia. Kalau dia melakukan karena terpaksa, seperti tadi dipaksa, sebenarnya enggak mau, terpaksa. Berdosa enggak? Enggak berdosa. Tapi kalau sengaja dia melakukannya karena nafsu dan dunia, tetap berdosa. Di sini tidak. Tidak berdosa. Di sini berdosa. Berarti di sini enggak semuanya maksiat ya. Atau kita beri judulnya tidak kufur. Ini bukan maksiat. Tadi kan ini bukan maksiat ini. Berarti di sini tidak kufur. Tidak kufur. Bisa dipaham ya? Ah, pening ke dan gampang, intinya gampang. Intinya pegang ini yang perlu dipegang. Apakah hukum selain Allah itu kita yakini boleh diamalkan, atau lebih baik, atau setara, atau boleh berubah secara total? Jangan sampai ada empat keyakinan ini dalam diri kita. Intinya ini. Tidak boleh kita meyakini salah satu dari empat hal ini tentang hukum selain hukum Allah. Kenapa? Karena tugas kita adalah di sini tadi. Tugas kita di sini kufur kepada hukum tauhid. Tidak boleh mengimani, tidak boleh membenarkan sedikit pun. Kalau kita tidak mengimani tapi kita terpaksa, insya Allah masuk ke sini. Terpaksa ya kan? Tidak berdosa. Gimana biasanya di sopoi? Ada enggak? Sopoi, pungli, pungutan liar banyak enggak? Mundaan diberi, bisa keting, masih keting. Terpaksa lah diberi. Orang yang beri dosa enggak? Enggak berdosa, yang mengambil itu yang berdosa. Paham ya? Sogok, riswa. Kalau enggak kita kasih, susah. Dikasih, dosa enggak? Ya enggak dosa, kita terpaksa melakukannya. Nah itu, jadi kasusnya kalau kita terpaksa dan kita tidak meyakini empat hal tersebut, insya Allah itu aman. Itulah ringkasan dari masalah hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita dengan memahami ini kita selamat dari fitnah takfir. Sebagian orang yang meyakini negara Indonesia negara kafir, pemimpinnya kafir, pejabatnya kafir, masyarakatnya pun kafir. Mereka yang muslim semuanya kafir. Intinya tadi, kesimpulannya 4 poin tadi itu. 4 poin itu harus kita ingat. Enggak boleh kita mengatakan hukum syariat itu boleh. Kalau kita mengatakan boleh, berarti kita merestui, mengimani tauhid. Nah, ini sudah masalah besar ini. Lanjut. Dalil yang kedua. Banyak dalilnya ini. Mudah-mudahan laka. Dalil yang kedua dengan dalil yang ketiga itu mirip. Dalil yang kedua dan dalil yang ketiga kita jadikan satu paket. Surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya membuat perbaikan. Kami menginginkan maslahat. Ini tentang siapa? Tentang orang munafik. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah dari awal, Al-Baqarah pertama menceritakan orang yang beriman, yang kedua menceritakan orang munafik, yang kedua menceritakan orang kafir, yang ketiga menceritakan orang munafik, panjang sekali. Ketika bercerita tentang orang munafik disebutkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, jika dikatakan kepada orang-orang munafik jangan berbuat kerusakan di muka bumi, apa hubungannya dengan masalah hukum dan hukum Allah? Apa hubungannya nih ayat ini? Ayat ini tentang siapa? Tentang munafik. Tadi surat An-Nisa ayat 60 sampai 62, orang yang berhukum dengan hukum taubat Allah sifatkan sebagai munafik. Paham ya korelasinya ya? Jadi mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah munafik. Orang-orang munafik Allah bilang jangan berbuat kerusakan. Apa perbuatan mereka? Salah satunya berhukum dengan selain hukum Allah. Sehingga kesimpulannya ayat ini apa? Berhukum dengan selain hukum Allah sama saja membuat kerusakan di muka bumi. Ini faedahnya. Berhukum dengan selain hukum Allah sama saja membuat kerusakan di permukaan bumi. Karena Allah mengatakan jangan buat kerusakan di permukaan bumi. Karena mereka membuat hukum selain hukum Allah atau berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil yang ketiga, wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sama, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi setelah diperbaiki. Wad'uhu khaufan wa tama'a, berdoalah kepada Allah dalam keadaan takut dan harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin, sungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang muslim. Sama, kesimpulannya adalah berhukum dengan selain hukum Allah adalah membuat kerusakan di permukaan bumi. Kemudian dalil yang keempat, surat Al-Ma'idah ayat 50. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Afa hukmul jahiliyah, apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian harapkan, yang kalian amalkan? Wa man ahsanu minallahi hukman, adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Jawabannya tidak ada. Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin, yang beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mereka pasti berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilannya ayat ini, sisi pendalilannya ada tiga tentang terlarangnya berhukum dengan selain hukum Allah. Pertama, apa hukmul jahiliyah? Ini pertanyaan itu untuk mengingkari. Pertanyaan ini untuk mengingkari, bukan menyetujui. Dia bertanya, tapi tujuannya untuk mengingkari. Kan biasa kita bertanya untuk mengingkari ya. Apa contoh? Kita nanya, tapi untuk mengingkari. Misalnya dijual baju. Jual baju online, online bajunya. Bagus gitu kan. Sekali datang macam peracak buruk. Itu kayaknya mu 2 juta harganya. Dia nanya kayak mengingkari. Itu kayak 2 juta? Itu nanya atau mengingkari? Paham ya? Nanya tapi untuk mengingkari. Nah ini contohnya. Apa hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah yang kalian inginkan. Allah nanya tapi mengingkari. Paham ya? Nah, itu sisi pertama. Istingkar namanya. Allah bertanya tapi mengingkari perbuatan mereka. Allah mengingkari hukum jahiliyah. Sisi yang kedua, berhukum dengan selain hukum Allah disifati dengan jahiliyah. Semua hukum selain hukum Allah adalah jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu dua maknanya. Satu, jahiliyah berarti sebelum Islam. Jahiliyah di situ al-jahiliyah, satu artinya sebelum Islam. Islam. Yang kedua, jahil berasal dari kata jahlun. Apa artinya? Bodoh. Bodoh. Bodoh, tidak dibangun di atas ilmu. Jadi sisi keharaman berhukum dengan selain hukum Allah, sisi yang kedua adalah Allah sifati hukum selain Allah tadi jahiliyah. Apa arti jahiliyah? Jahiliyah adalah sebelum Islam datang. Itu jahiliyah namanya. Yang kedua, jahiliyah maksudnya itu jahil, jahil, bodoh, tidak dibangun di atas ilmu. Jadi hukum selain hukum Allah adalah hukum jahiliyah dan hukum bodoh yang tidak ada dasar ilmunya sedikit pun. Nah, ini sisi yang kedua. Nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Qabul. Surat Al-Maidah ayat 50, sisi pendalilan yang menyebutkan terlarangnya berhukum dengan selain hukum Allah. Sisi yang pertama adalah Allah mengingkari dalam bentuk pertanyaan. Allah mengingkari dalam bentuk pertanyaan. Apakah hukum jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Nah, itu pertanyaan tapi mengingkari namanya. Istifham ingkari kalau bahasa nahunya. Yang kedua, Allah sebut hukum selain hukum Allah itu dengan jahiliyah. Jahiliyah ada dua makna. Pertama, sebelum Islam. Hukum selain Islam sebelum Islam tidak berlaku. Semua hukum selain Islam itu tidak berlaku, dibatalkan dengan datangnya Islam. Yang kedua, jahiliyah maknanya jahlun, bodoh. Yaitu selain hukum Allah itu hukum yang bodoh, tidak didasari oleh ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, sisi yang ketiga terlarangnya berhukum dengan selain hukum Allah adalah Allah membatalkan hukum jahiliyah dengan mengatakan waman ahsanu minallahi hukman. Adakah hukum yang lebih baik lagi? Adakah hukum yang lebih baik lagi dari hukum Allah? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Perlu dijawab enggak? Enggak perlu dijawab. Apa tujuan Allah nanya? Sama, untuk mengingkari. Allah nanya untuk mengingkari. Adakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah? Jawabannya enggak ada. Lalu kenapa kalian amalkan? Berarti kalau hukum Allah yang terbaik, berarti selain hukum Allah batal. Paham ya? Kalau hukum Allah yang terbaik, berarti selain hukum Allah batal semuanya. Ini tiga sisi terlarangnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selain hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah tapi maknanya sahih. Hadisnya lemah tapi maknanya sahih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah kalian beriman, maksudnya adalah tidak sempurna keimanan. Tidak sempurna bukan tidak beriman sama sekali. Maksudnya di sini tidak sempurna keimanan kalian. Sampai hawa nafsu, yaitu kecondongan diri kalian mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi? Al-Quran dan Sunnah. Tidaklah kalian sempurna keimanan kalian sampai kecondongan kalian itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yaitu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan kadang-kadang orang bisa ngaku, ya enggak? Orang-orang bisa ngaku, aku mengikuti hukum Al-Quran dan Sunnah, aku condongnya kepada Al-Quran dan Sunnah, itu bisa ngaku. Pengakuan itu harus dibuktikan. Buktinya apa? Satu, buktinya membenarkan semua beritanya. Satu, membenarkan semua beritanya. Rasul katakan Allah turun di langit dunia, katakan Allah turun. Rasul katakan Allah tinggi di atas aras, katakan Allah tinggi di atas aras. Benarkan semua. Benarkan semua yang datang dari Al-Quran dan Sunnah selama sahih. Yang kedua, amalkan semua perintahnya, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Amalkan, itu tanda kita mengikuti. Bukan cuma ngomong, tapi kita buktikan dengan mengamalkan. Yang ketiga, tinggalkan semua larangannya. Tinggalkan semua larangannya. Ketika kita mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita masih melanggar yang dilarang oleh Rasul, nah itu berarti ucapannya tidak dianggap. Yang keempat, tidak beribadah kecuali melewati syariat Rasul. Tidak beribadah kecuali melewati syariat Rasul. Itu empat konsekuensi kita mengaku mengikuti Rasul. Satu, benarkan semua beritanya. Yang kedua, amalkan semua perintahnya. Yang ketiga, tinggalkan semua larangannya. Yang keempat, tidak beribadah kecuali harus lewat syariat beliau. Kemudian dalil yang terakhir dari As-Sa'di menuturkan. As-Sa'di menuturkan maksudnya adalah As-Sa'di menjelaskan tafsir ayat surat An-Nisa ayat 60-62. Dalil yang pertama kan surat An-Nisa ayat 60-62. Nah, As-Sa'di mengatakan maksudnya adalah menafsirkan. As-Sa'di menafsirkan surat An-Nisa ayat 60-62. Ada terjadi perselisihan antara orang munafik dengan orang Yahudi. Terjadi perselisihan antara orang munafik dengan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi mengatakan, kita jadikan Muhammad saja sebagai hakim. Kenapa? Karena Muhammad itu tidak mengambil sogok, tidak bisa disogok. Tapi kata orang munafik, kita enggak usah mengambil hukumnya Muhammad. Kita datang saja kepada dukun yang ada di Juhainah. dukun yang ada di Juhainah. Jadi orang munafik maunya berhukum kepada siapa? Kepada dukun, enggak mau berhukum kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah firman Allah, alam tara ilal ladzina yasumuna annahum amanu billah. Kemarin tadi. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Wakila, dan dikatakan riwayat yang lain, ada dua orang yang berselisih. Salah satu mengatakan, mari kita angkat perkara ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan, mari kita datang kepada Ka'ab bin Asraf. Ka'ab bin Asraf ini pembesar orang Yahudi. Ka'ab bin Asraf dari Bani Nadir. Jadi dia enggak mau berhukum kepada Nabi Muhammad, maunya berhukum kepada orang Yahudi. Summa tarafa'a ila Umar. Kemudian diangkat masalah ini kepada Umar. Umar, itu ada orang enggak mau berhukum dengan Nabi Muhammad SAW, maunya berhukum kepada orang Yahudi. Ketika mendengar ini, pada qaralahu ahaduhuma al-qisah, setelah menjelaskan ceritanya, faqala lil ladzi lam yardha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya kepada orang yang enggak mau berhukum dengan hukum Rasul tadi, apakah hal itu benar? Umar tanya dulu, apakah hal itu benar yang disampaikan oleh dia, kamu tidak mau berhukum dengan hukum Rasulullah? Dia menjawab, na'am. Iya. Setelah menjawab na'am, fadorobahu bisayfi faqatalahu. Lalu Umar ambil pedang, lalu jebas kepalanya. Orang yang enggak mau berhukum dengan hukum Rasul diapain tadi? Ditebas, dibunuh. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah orang yang tidak ridho dengan hukum Rasulullah berarti dia murtad. Kenapa dia dibunuh oleh Umar? Karena dia murtad. Itu kesimpulannya. Orang yang tidak ridho dengan hukum Rasulullah, dia murtad, dan hukum orang yang murtad dibunuh. Faman baddala dinahu faqtuluh, kata Rasul. Siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah dia. Nah, dia enggak ridho dengan hukum Rasulullah, kemungkinannya apa? Kemungkinannya dia mengatakan hukum Rasulullah, hukum selain Rasul itu lebih baik. Atau hukum selain Rasul sama saja dengan hukum Rasul, ya enggak? Atau hukum selain Rasul boleh diamalkan, atau hukum Rasul itu boleh dirubah. Kan dia bisa saja meyakini satu dari empat hal itu, makanya dia itu disebut kufur besar. Jadi intinya adalah terakhir, kenapa Umar membunuhnya? Karena dia murtad, dan orang yang murtad itu dibunuh di dalam agama. Nah, kenapa dia murtad? Sebab dia tidak ridho dengan hukum Rasulullah. Dia tidak ridho dengan hukum Rasulullah, kemungkinannya mungkin dia meyakini selain hukum Rasul itu boleh, atau selain hukum Rasul lebih baik, atau selain hukum Rasul setara, atau hukum Rasul itu boleh dirubah secara total, sehingga itu menjadikan dia murtad dari agama Islam. Itu mungkin bisa kita bahas. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang bagi kita, tidak rancu, tidak bingung lagi atas syubhat fitnah takfiri sekarang ini yang membahas tentang masalah orang yang berhukum selain hukum Allah. Kesimpulannya, berhukum selain hukum Allah, hukum asalnya syirik kecil atau kufur kecil. Menjadi kufur besar salah satu dari empat hal tersebut yang dia yakini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semangat untuk mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya. Kita akhiri dengan doa khairul majlis. Subhanallah bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.